Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada hal yang patut kita benar-benar syukuri kecuali ketika Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk belajar, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, yang dengannya kita bisa menunaikan kewajiban kita dan mendapatkan ridhonya, keberkahan darinya, dan pahala darinya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Riyadus Salihin, kitab yang sangat-sangat fenomenal, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berinteraksi sampai akhir dengan kitab ini, karena kitab ini tidak mudah ditaklukkan. Kitab ini butuh kesabaran, butuh tekad, butuh semangat, karena ini bukan kitab singkat, ini kitab maraton. Tapi kalau Allah kasih taufik kepada kita, lalu kita berjuang dengan sekuat tenaga, maka insya Allah kita akan bisa mengkhatamkan kitab ini, dan kita bergabung dengan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kitab ini, lalu memperbaiki dirinya dengan taufik dari Allah, lalu melalui kitab ini. Dan sebagaimana judul yang diberikan oleh penulis, semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita bersama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, seorang anak muda yang tidak ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk tanpa ada alasan, dalam kondisi sedang prima-primanya, semangat atau bugar-bugarnya, lapang-lapangnya. Faktor fisik dan faktor duniawi ada pada beliau di saat itu. Tapi beliau melakukan sebuah kesalahan. Beliau tunda. Dan beliau mengatakan, kalau aku mau, aku bisa selesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa melakukan persiapan secepat mungkin. Tapi begitulah, ketika siapapun tanpa terkecuali menggantungkan keberhasilan sesuatu kepada dirinya, kepada kemampuannya, maka itu tanda dari sebuah kegagalan. Karena solusi untuk menyelesaikan masalah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dan Allah akan selesaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Akhirnya momentum itu pun lewat, pintu itu pun tertutup, sehingga beliau tidak pernah berada di tengah-tengah pasukan yang berjuang di perang Tabuk. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita. Lalu timbullah kesedihan dan kegalauan bagaimana menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari yang ditakutkan pun tiba. Nabi SAW sampai di kota Madinah. Setelah 3 bulan kurang lebih perjalanan sebagaimana keterangan sebagian para ulama. Lalu Nabi SAW duduk setelah mengerjakan salat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Lalu satu demi satu orang-orang munafik memberikan alasan-alasan palsu, diterima oleh Nabi SAW. Bukan hanya diterima, dimaafkan, dan Nabi SAW beristighfar untuk mereka. Maka tiba lagi giliran Ka'ab. Beliau sampaikan apa adanya. Lalu Nabi SAW hanya mengatakan, "Amma hadza faqad shadaq." Adapun Ka'ab, dia telah jujur. Maka bangkitlah, pulanglah. Kita lihat apa yang Allah putuskan pada dirimu. Maka Ka'ab pulang. Dan kita tahu di tengah perjalanan beliau digoda oleh banyak orang yang berasal dari keluarga besarnya Bani Salimah, yang menyayangkan kejujurannya, yang mencelanya, yang menyalahkannya. Kenapa harus jujur? Kenapa harus jujur? Kenapa harus jujur? Kenapa nggak bohong saja? Sampai pada titik beliau ingin balik lagi dan merevisi kejujurannya dengan alasan bohong. Tapi Allah memberikan taufik kepada beliau. Allah memberikan kekuatan kepada beliau dan memberikan petunjuk untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Apakah ada orang lain yang bernasib sepertiku, yang seperti kasusku? Lalu mereka katakan, ada 2 orang yang bernasib sepertimu, lalu kasusnya sama denganmu dan tindakannya sama denganmu. Mereka jujur dan respon Nabi pun sama sebagaimana Nabi menyikapimu. Lalu kamu mengatakan, siapa mereka? Lalu 2 nama besar disebut, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 2 nama besar yang mengikuti perang Badar. 2 nama besar yang merupakan senior. 2 nama besar yang selama ini menjadi teladan. Ya, teladan bagi sahabat-sahabat yang lain. Murarah dan Hilal. Dan lagi-lagi kita sudah tekankan bahwa ini keberkahan memiliki sahabat yang soleh atau teman yang soleh. Kebaikannya menginspirasi kita. Walaupun lisannya belum berucap apapun kepada kita, tapi kebaikannya itu benar-benar memberikan dampak positif bagi kita. Tanpa ada pembicaraan, tanpa ada kirim surat, tanpa ada WA dan segala macam kalau pada saat ini. Tapi kebaikannya itu berdampak positif. Akhirnya Ka'ab mengurungkan niatnya, melakukan sebuah blunder yang sangat parah, tidak jadi, dan yakin dengan kejujuran yang sudah beliau perbuat. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bahwa seseorang dalam berjuang, dalam istiqomah itu butuh teman. Ya, butuh teman, butuh sahabat. Mulai dari teman hidup, pasangan misalnya, sahabat, teman karib, yang berasal dari orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah. Itu sangat memudahkan. Kita gak terbayang apabila Ka'ab seorang diri, beliau sudah ingin kembali lagi kepada Nabi SAW. Jadi bayangkan kalau beliau sendirian pada saat, gak ada teman, gak ada teman di dalam kejujuran, tidak ada teman dalam kejujuran, kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas beliau sudah ada keinginan untuk kembali dan merevisi dengan sebuah alasan palsu. Ini pelajaran. Kalau orang setegar Ka'ab, semantap mentalnya Ka'ab, yang sudah terbukti perjuangannya, masih butuh teman. Teman seperjuangan, teman dalam memperjuangkan kejujuran. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa tujuan atau salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh adalah agar mendukung kita, agar mendukung kita, karena setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan sahabat-sahabat yang soleh itu sangat penting, keberadaan teman hidup yang soleh atau soleha itu sangat penting. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 62, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dan dialah yang mensupport Anda, menolong Anda dengan pertolongannya secara langsung dan dengan orang-orang yang beriman. Tujuan salah satu orang-orang beriman adalah mensupport kita di atas kebaikan dan ketaatan. Hadirin yang Allah muliakan, maka jangan berjuang sendirian. Jangan berjuang sendirian. Bukankah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk ditemani oleh Harun? Harun akhi ushtud bihi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Istiqomah itu enggak mudah. Istiqomah itu sulit kecuali diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang itu agar tetap menjadi orang baik, agar tetap menjadi orang soleh, agar tetap menjadi wanita yang soleha, itu tidak mudah. Makanya sekali lagi, permintaan Nabi Musa adalah waja'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah atau pilihlah pendamping untukku dari keluargaku. Jangan berjuang. Tolong, kasih aku teman, ya Allah. Kasih aku sahabat. Harun, akhi. Requestnya Nabi Musa, Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri. Yang bisa mensupport diriku. Engkau mendukung aku melalui Harun. Itulah surat Thaha ayat 9, 30 dan 31. Maka Ka'ab pun mantap dengan kejujurannya. Dan beliau pun berlalu. Hadirin Allah muliakan. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keputusan. Sudah menetapkan hukuman kepada Ka'ab, Murarah, dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka cuma bertiga. Dan ketetapan hukuman itu Allah sudah beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa hukumannya? Ini yang mengundang rasa penasaran banyak orang ketika membaca kisah ini. Apa hukumannya? Hukuman cambuk? Tidak. Penjara? Tidak. Suruh push up? Enggak. Dijemur di bawah teriknya sinar matahari Madinah? Enggak. Oh, berarti serem banget ya hukumannya. Siapa punya ide lagi? Apa kira-kira hukuman kepada mereka bertiga? Hukuman mereka didiamkan. Hah? Didiamkan? Iya, didiamkan. Cuman didiamkan. Jangan bicara cuman. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallaf anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Kami bertiga yang tidak ikut berjuang bersama beliau di Tabuk. Jadi cuma didiamkan Ustaz. Hadirin, kesannya memang ringan. Memang tidak ada pukulan di sini. Tidak ada cambuk, tidak ada cambukan. Tidak ada besitan-besitan pedang. Tidak ada tahanan atau penjara. Tapi didiamkan. Oh. Dalam jemaah. Didiamkan. Itu memang bukan hukuman seperti penjara atau cambukan. Tapi didiamkan itu menyerang mental seseorang dan masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Apalagi didiamkan oleh orang yang dicintai. Memang fisik gak sakit, karena bukan fisik yang diserang. Itu mental yang diserang, psikis yang diserang. Orang tuh bisa hancur sehancur-hancurnya kalau didiamkan. Udah alam. Hadirin yang Allah muliakan. Karena manusia adalah makhluk sosial, jamaah. Manusia adalah makhluk sosial. Ya, butuh berinteraksi. Itu kebutuhan yang sangat asasi. Ia butuh kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ia butuh dengan manusia. Setelah Allah, pada akhirnya manusia akan mencari manusia. Dan begitu kebutuhan itu tidak didapatkan, berantakan hidupnya jamaah. Berantakan. Bukankah banyak kenakalan remaja? Itu bukan karena gak punya uang. Bukan karena gak bisa makan. Tapi kehilangan. Kehilangan perhatian dari orang tuanya, perhatian dari orang-orang yang ia cintainya. Betul gak didiamkan secara hukuman, tapi dia gak pernah berinteraksi dengan orang tuanya. Berantakan. Didiamkan tuh fatal secara psikis. Makanya kan salah satu hukuman dalam rumah tangga, kita tahu bersama dalam surat An-Nisa 34, itu kan didiamkan. Dan coba tanya istri yang didiamkan suaminya, enak gak rasanya? Gak enak. Sebagian orang mengatakan lebih baik saya dimarahin selama 5 menit terus clear, daripada didiamkan berbulan-bulan. Dan banyak orang didiamkan berbulan-bulan. Hambar hidup jamaah. Ya simpel aja deh gini. Saya kasih contoh nih misalnya. Misalnya kita sekelompok gitu ya. Kita murid-murid sekelompok dulu waktu sekolah itu datang ke rumah guru kita. kita berapa nih, ber-10 misalnya datang ke rumah guru kita. Dari 10 orang itu kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Yang 9-nya gak ada masalah apapun. Nah begitu datang, guru kita menghukum kita. Menghukumnya fisik. Kita disuruh push up dan disuruh squat jump. Tapi pada saat kita dihukum, gak enak loh dihukum di hadapan yang lain, itu gak nyaman. Tapi guru kita gak mendiamkan kita, ceria sama kita, senyum sama kita, bahkan membangun suasana ceria. Kata beliau, murid-murid, apa kabar? Sebelumnya kan assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik pak, gitu. Masih ingat peraturan kita kalau orang berbuat salah sambil senyum, suruh push up pak, suruh squat jam. Hari ini siapa yang salah? Si siapa kira-kira? Si Mukidi pak, gitu misalnya, atau si Fulan pak. Oke, Fulan. Anak baik apa enggak? Baik, Pak. Ya, Fulan ini anak baik. Tapi orang baik bisa jatuh ke dalam kesalahan. Kita support apa enggak? Support, Pak. Oke, tapi peraturan tetap harus dijalankan. Dijalankan, Pak. Ya, peraturan harus dijalankan tanpa pandang bulu. Tapi ini, si Fulan ini teman kita. Mari kita support dia saat menjalani hukuman. Berapa push up-nya? 50, Pak. Ayo, kita sama-sama support dia ya. Mulai Fulan, 1, 2, di push up ke-30, Fulannya udah pegel-pegel, udah letih lelah. Terus semuanya, gurunya bilang, ayo kita support Fulan, ayo Fulan, insya Allah kamu bisa, takbir Fulan. Oh, misalnya gitu. Oh, semangat hadirin. Walaupun disuruh push up 50, setelah push up suruh squat jam, tapi gurunya kasih semangat, ayo pasti insya Allah bisa, semangat Fulan. Capek. Tapi bandingkan dengan kasus yang kedua. Si Fulan buat salah. Gak disuruh push up. Tapi didiemin sama gurunya. Didiemin. Datang bersepuluh. Cuman si Fulan yang gak ditanya kabarnya. Apa kabar buat si Budi? Baik gitu loh. Ini kan anak-anak era 90-an. Pokoknya namanya si Budi. Lalu dan seterusnya. Anto dan lain sebagainya. Gimana Anto? Baik, baik. Bambang, gimana Bambang? Baik, gitu loh. Kan jarang anak-anak sekarang namanya gitu ya. Tapi gak apa-apa juga. Terus, Asep gimana? Baik. Supeni? Baik. Samping Supeni si Fulan. Samping si Fulan, Joko. Dilengkap. Joko, gimana kabarnya? Baik, Pak. Si Fulan diloncatin. Gak disuruh push up. Gak disuruh squat jam. Diloncatin. Gimana perasaannya itu? Terus tanya si Fulan, lebih mending mana? Disuruh push up 50 atau digituin? Semua sepakat, mendingan disuruh push up 50. Terus motivasi, dikasih semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Lebih baik diserang fisik daripada psikis diserang seperti itu. Diloncatin. Terus semua disalamin. Salaman. Begitu sampai si Fulan, loncat lagi. Langsung salaman ke Joko. Gimana perasaan si Fulan itu? Allahu Akbar. Oh, dalam jamaah. Sakit tuh dikituin. Nggak dimarahin. Nggak dicubit. Nggak disuruh jalan jongkok. Nggak dijemur. Orang tuh mendingan dijemur. Dijemur misalnya 3 jam. Pas udah mau 1 jam terakhir, panas banget, gurunya datang. Terus kasih motivasi. Terus kata gurunya, Bapak hukum ini bukan karena Bapak benci sama kamu. Bapak sayang sama kamu. Kamu harus berubah dan peraturan harus ditegakkan. Bapak yakin kamu bisa bertahan 1 jam lagi. Wah, semangat tuh orang tuh. Semangat. Tapi dicuekin gitu, wah sakit jemaah. Didiemin. Wah, didiemin tuh sakit. Dan hukumannya didiamkan. Makanya mari kita masuk. Apa yang terjadi? Fajtanabanan nasu. Dan mulai detik itu manusia menjauhi kita. Qala taghayyaru lana. itu semua berubah, berubah, berubah. Gak ada yang sapa kita, gak ada yang mengucapkan salam kalau ketemu kita. Kita kasih salam dicuekin, dicuekin. Assalamualaikum, didiemin, didiamkan, didiamkan. Gimana perasaan kita? Assalamualaikum akhi, jalan dia, ya Allah, didiamin. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard, itu bumi, bahasa Arab, bumi seperti planet asing udah. Seperti sebuah tempat yang asing bagiku. Ini kayak bukan di Madinah nih. Saya kayak di tempat yang asing. Kayak di planet lain kalau bahasa kita sekarang. Orang-orangnya sama. Tapi yang dulu humble, yang ramah, yang negur. Apa kabar? Baik, gimana? Orang tua baik semua. Yaudah jalan. Gak ada negur. Gak ada salam. Fama hiya bil ardi allati a'rif. Ini bukan Madinah yang aku kenal. Semua berubah. Ini bukan bumi yang aku kenal. Ini bukan kota yang aku kenal. Semua mendadak berubah. Allahu Akbar. Tapi mari kita lihat angle yang lain. Lihat bagaimana disiplinnya para sahabat untuk mengikuti perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu bisa sekali kebijakan semua kota berubah. Emangnya gampang ngediemin orang yang selama ini berinteraksi dengan kita padahal kita gak benci sama dia, padahal kita gak marah sama dia. Susah jamaah. Tapi itu orang Madinah bisa lakukan itu. Mereka tuh setia kawan tuh luar biasa. Dan ini ansor jamaah. Ansor itu hobinya, passionnya itu nolong orang. Dan kaab ansor. Penduduk kota Madinah isinya kan ansor lah muhajirin secara umum. Hobinya tuh baik sama orang, humble sama orang, ramah sama orang, nolong orang. Tiba-tiba nabinya sallallahu alaihi wasallam, guru mereka sallallahu alaihi wasallam, pemimpin mereka sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua harus diamkan kaab. Itu semua diamkan kaab. Allahu Akbar. Tidak ada sosialisasi sebelumnya. Diamkan kaab. Hari itu diamkan kaab. Oh subhanallah, didiamkan. Didiamkan. Semua komit. Semua komit diamkan Kaab. Dan Kaab tersiksa dengan itu. Saya kayak bukan di Madinah nih. Ya Allah sakit jemaah. Falabithna ala dhalika khumsina layla. Kami jalani hal itu 50 hari. فأما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتهما بي يبكيان. Adapun dua sosok Murarah dan Hilal itu drop jamaah, drop. Didiamkan begitu drop. Hadirin, kita sedang berbicara generasi terbaik. Orang yang punya mental-mental baja, didiamkan gitu drop. Murarah dan Hilal ikut perang Uhud. Murarah dan Hilal ikut perang Badar. Hilal ikut perang Uhud. Ikut Fatu Mekah. Didiamkan. Drop. Linglung jamaah. Linglung. Bingung. Subhanallah. Waqa'ada fi buyutihima yabkian. Akhirnya mereka hanya bisa berada di rumah mereka nangis. Nangis. Allahu Akbar. Hadirin, didiamkan. Satu kota. Dan isi kota itu muhajirin dan ansor. Gimana orang gak hancur? Didiamkan satu kota. Dan yang mendiamkan itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana gak hancur? Didiamkan satu kota. Dan yang mendiamkan itu adalah orang-orang yang Allah firmankan. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kita, saya dan antum didiamkan sama orang yang diridhoi sama Allah. Gimana enggak terjungkal? Ya Allah. Kita didiamkan dengan sama orang yang enggak soleh aja sakit. Dan ini sakitnya lebih dalam. Sakitnya tuh benar-benar, ya Allah, saya ini pendosa banget ya gitu. Sampai orang-orang soleh enggak mau bicara sama saya. Sampai wali-wali Allah enggak mau bicara sama saya. Sampai penghafal-penghafal Quran enggak mau bicara sama saya. Mereka kan penghafal Quran, penjaga hadis Nabi SAW. Sampai para ahli tahajud enggak mau bicara sama saya. Coba bayangkan kalau kita di salah satu mereka bertiga jemaah. Gimana enggak drop, gimana enggak hancur, bingung. Dan itu bukan 1-2 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari semua diamkan, dicuekin. Kayak kita misalnya nanya harga, "Pak, ini cabe berapa?" Didiemin sama penjualnya, subhanallah. Didiemin. Enggak ada yang mau bicara sama kita. "Apa kabar, Pak?" "Jalan, ya Allah." Dan kita tahu dia penghafal Quran misalnya. "Mohon maaf, saya mau tanya, tahu rumah Pak Fulan enggak?" Dicuekin. "Kita mau beli minyak goreng, ini berapa ya?" Dan kita tahu yang jual minyak goreng itu ahli tahajud, akhlaknya luar biasa. Didiemin kita, dicuekin. Semua orang soalnya nyuekin kita. Gimana perasaan kita? Allahu Akbar. Wih, sakit jemaah. Itu orang itu nangis. Ini yang nangis ahli Badar. Ahli Badar. Tahu dalil. Ya kan orang bingung loh. Allah berfirman di akhir al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aw illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai akan jadi musuh pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Almaru ala dini khalili, Nabi bersabda seseorang di atas agama sahabatnya. Kan ketakutan. Ketika orang-orang soleh enggak mau jadi teman kita, enggak mau dekat sama kita, nyuekin kita. Sedih jemaah. Hancur itu. Oke, kalau satu mungkin itu masalah pribadi, kalau satu orang. Tapi kalau semuanya begitu, ya Allah, berarti gue buruk banget ya. Itu kan itu rasa tuh berkecamuk begitu. Ya Allah, gue pendosa banget. "Amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum." Kata Ka'ab, "Adapun saya yang paling muda di antara kita bertiga dan saya yang paling tegar karena masih muda. Mereka udah senior. "Fakuntu akhruj fa ashhadu salata ma'al muslimin." Maka aku masih sanggup keluar rumah. Yang lain udah enggak sanggup keluar rumah. Sakit. Udah mereka berdua pilih, saya kita diam aja di rumah nih. Kaab masih kuat. Dia keluar rumah. "Fa ashhadu salama ma'al muslimin." Untuk bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Mereka udah enggak sanggup sholat berjamaah. Kaab masih sanggup. Maka Kaab sholat bersama kaum muslimin. "Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad." Ya Allah. Aku tuh pergi ke pasar, enggak ada yang ajak bicara aku, satu pun orang juga. Enggak ada yang mau bicara sama aku di pasar. Kita nih kalau ada kebijakan itu di tempat lain disiplin, biasanya di sebagian pasar tuh enggak disiplin. Ya bisa social distancing seperti sekarang. Gimana di pasar? Itu di pasar zaman dulu enggak ada yang mau bicara. Disiplin. Enggak ada yang mau bicara sama aku. Maka itu mau nanya, "Bawang berapa sih?" Dicuekin. "Ini cabai berapa?" Dicuekin. Daging ontak ini berapa nih sekilo? Dicuekin. "Saya mau pesan daging kambing 2 kilo ya." Dicuekin. Allahu Akbar. Kan kira-kira begitu kalau di zaman kita sekarang. Dicuekin. Ya Allah, bingung jamaah. Linglung, blank. Ya Allah, gak ada satupun yang mau bicara sama aku. Tapi Kaab cerdas. Kaab terus berusaha. Enggak, nih, insya Allah masih bisa nih. Pasti ada yang mau bicara sama saya. Wa'ati Rasulullah SAW. Maka Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah. Yang beliau tahu sangat menyayangi beliau. Rasulullah. Wa'innaka la'ala khuluqin azim. Allah berkata, mengatakan, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah SAW. Manusia yang paling indah akhlaknya. Paling santun. Paling humble. Paling ramah. Paling baik, paling menyebarkan salam dan menjawab salam. Aku datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aku berjumpa dengan Nabi, aku mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi majlisi ba'da salat. Dan pada saat itu beliau sedang duduk di majlisnya setelah mengerjakan sholat. Nah, Ka'ab memberanikan diri mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap semoga sang Nabi menjawab. Oh, itu kalau dijawab benar-benar sebuah tetesan air di tengah Sahara jamaah. Apa yang terjadi? Beliau lagi duduk setelah mengerjakan sholat. Fa'akulu fi nafsi. Lalu aku berbicara dengan diriku sendiri. Hal harraka syafatayhi bi raddi salam amla. Nabi menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salam. Itu apa enggak ya? Jadi, ini menunjukkan Nabi SAW jelas tidak menjawab secara dengan mengangkat suara. Tidak menjawab secara lantang atau mengangkat suara. Tapi Ka'ab masih menjawab, ya jawab secara sir aja deh. Gitu loh. Jawab, ya Allah ngarep. Ngarep ya. Gak ngarep uang jemaah. Gak ngarep harta. Gak ngarep kedudukan. Belum hanya berharap salam saya dijawab lah. Sama sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ka'ab gak pernah mendapatkan jawabannya. Nah, belum gak tahu apakah Nabi yang menjawab salam atau enggak. Gak ada respon. Gak ada ekspresi. Tsumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nadhar. Allahu Akbar. Coba bayangkan kalau kita jadi Ka'ab. Ka'ab gak putus asa. Beliau sholat di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari spot yang bagus. Di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja cari spot atau tempat posisi sholat yang tepat, yang bagus, yang kondusif di dekat Nabi SAW untuk bisa melihat Nabi SAW. Lalu beliau sholat, Allahu Akbar, saking pengennya direspon sama sang Nabi. Usarrikuhu an-nadhar, aku curi-curi pandang. Terlepas mungkin ke kanan atau ke kiri, Wallahu ta'ala alam, tapi curi-curi pandang. Ya Allah, saking rindunya dengan sang Nabi SAW. Subhanallah. Hadirin, karena didiamkan sama sang Nabi, fatal. Fatal. Orang kan mikir kemana-mana. Ya nanti gue, kalau gini caranya kan saya masuk neraka nanti. Gak dapat syafaat. Itu perasaan kan berkecambuk. Kita didiemin sahabat kita yang soleh aja, hancur hati kita. Ya Allah siapa? Aduh, berarti saya munafik dong sampai sahabat saya yang saya tahu ibadahnya bagus tuh gak mau dekat sama saya. Ini Nabi SAW. Itu benar cari tempat sholat sampai curi pandang, mainkan kedua bola mata beliau. Ya Allah, saking pengennya direspon Nabi SAW. Fa'idha akbaltu ala sholati nazara ilai Allahu Akbar. Kalau aku lagi mengarah kepada sholatku, ini Ka'ab cerita setelah kejadian. Ternyata Nabi melihat kepadaku. Subhanallah. Wajah tafatul nahwahu a'radu anni. Tapi begitu aku curi pandang, beliau berpaling dariku. Subhanallah. Jadi Nabi sayang sama sahabatnya jemaah. Sayang. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sedih, merasa berat, aziz, merasa berat kalau sahabatnya mengalami kesulitan. Tapi ngerasain Ka'ab. Nabi hukum, ini bukan hukuman dari Nabi SAW. Nabi sayang kepada sahabatnya. Nabi sayang sama kita. Bukankah di telaga haut Nabi memperjuangkan kita? Begitu ada seseorang yang tidak bisa mengakses air haut, kan Nabi bilang, umati. Kata Allah SWT, engkau gak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Nabi berusaha. Abdullah bin Ubay bin Salul aja berusaha beristighfar 70 kali. tapi sayang. Tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ka'ab fokus pada salatnya, Nabi perhatiin sahabatnya, ya Allah, diperhatiin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perhatikan beliau. Tapi begitu Ka'ab nyuri pandang, Nabi beralih. Seakan-akan Nabi enggak suka sama, seakan-akan Nabi marah. Dan Ka'ab taunya setelah kejadian. Ini kan cerita Ka'ab. Adapun di saat kejadian, ya Allah, gimana sih? Curi-curi pandang. Dan Nabinya enggak noleh ke saya. Oh, hancur. Padahal Nabinya enggak marah sama Ka'ab. Nabi sayang sama Ka'ab. Ya Allah, Nabi kita, kita yang lupa sama hak beliau. Kita cuma ngaku sayang di lisan doang. Nabi kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan ketika Ka'ab sekali lagi tidak ikut Tabuk, itu kan berarti melanggar perintah beliau. Menyanyiakan hak beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi. Tapi lihat betapa dalam cinta Nabi kepada umatnya. Itulah sosok yang kita ikuti. Itulah sosok yang kita dakwakan manusia untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang pribadi yang agung, yang enggak baperan, yang dewasa, yang matang, yang sayang. Sampai pada saat sahabatnya melakukan kesalahan, tapi ini hukuman untuk mendidik Ka'ab. Hukuman untuk meningkatkan kualitas Ka'ab. Hukuman untuk meningkatkan iman dan takwa Ka'ab dan menggugurkan dosa-dosa Ka'ab. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam dari sang Nabi, ya Allah, Nabi sayangnya sama Ka'ab, subhanallah. Maka diliatin. Ketika Ka'ab lagi usah, diliatin sama Nabi. Diliatin. Ya Allah, sahabat aneh nih, Masya Allah. Dan Ka'ab gak lagi diliatin. Ka'ab gak ngeh. Begitu Ka'ab curi-curi pandang, Nabi beralih lagi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza tala dzalika alai. Maka di dalam hati Ka'ab, beliau enggak tahu. Dia pikir nabinya nyuekin dia, subhanallah. Dia pikir nabinya marah sama dia. Sallallahu. Dia pikir, atau beliau pikir nabinya benar-benar kesal sama dia. Padahal nabinya sayang banget sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat itu pendidik sejati sallallahu alaihi wasallam. Gimana sahabatnya enggak loyal dan enggak semangat dan enggak disiplin. Nabinya sangat disiplin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza tala dzalika alai min jafwatil muslimin. Lalu hari waktu terus berjalan dan Ka'ab jatuh, bingung, blank. Apalagi dengan kejadian beliau merasa tidak diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bingung beliau. Dan hari demi hari itu dicuekin. Sampai apa yang terjadi jamaah? Masyaitu hatta tasawwartu jidar ha'iti Abi Qatadah. Sampai aku berjalan suatu saat. Lalu aku melompati atau aku memanjat dinding dari kebun Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah adalah sepupuku. Abu Qatadah, nyaris sepupuku. Kenapa Abu Qatadah? Mari kita simak ucapan Ka'ab. Wa ahabbun nasi ilai. Abu Qatadah adalah manusia yang paling Ka'ab cintai. Tentu saja setelah Nabi kita sallallahu alaihi. Ini kalau bahasa sekarang BFF ini udah. Udah best friend forever. Ini yang paling dicintai oleh Ka'ab. Abu Qatadah. Udah bingung kan, udah pusing, udah buyar semua, udah blank, udah linglung. Udah gak tahu mau ngapain. Ini orang kayak gini, tidur aja susah aja mah. Mungkin tidur cuma 1 jam, 2 jam, kebangun, nangis, sedih. Ya Allah, semua nyuekin saya. Orang-orang baik nyuekin saya. Ahli takwa gak mau bicara sama saya. Apa yang terjadi? Fassalamtu alaihi. Lalu Ka'ab mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Berharap dijawab sama Abu Qatadah. Ini yang paling beliau cintai setelah Nabi SAW. Tapi Nabi gak respon waktu itu. Maka nyari Abu Qatadah. Kata Ka'ab, Fawallahi maradda alaihi salam. Abu Qatadah gak jawab salam saya. Abu Qatadah tidak jawab salam saya pada saat itu. Padahal hubungan kita dekat banget dan saya sangat cinta dan sayangkan kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sosok yang sudah enggak karuan ini dalam tanda kutip, ketika salamnya enggak dijawab semakin terpukul kan. Maka beliau tanya kepada Abu Qatadah. Kata ya Abu Qatadah, unsyiduka billah. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Dan kita tahu hukum asalnya, kalau orang sudah meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, itu pada dasarnya harus kita respon dengan kriteria atau syarat-syarat yang berlaku tentu saja. Artinya ini penekan, harus direspon. Wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Artinya tolong jawab ya, tolong jawab. Apa pertanyaannya jemaah? Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, apakah engkau mengetahui, apakah engkau tahu bahwa aku tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat. Maka Abu Qatadah pun terdiam. Udah bingung jama. Makanya jadi bahasa kita, engkau tahu kan aku tuh cinta sama Allah dan Rasulnya. Engkau tahu kan itu, aku tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wah, orang kayak gini butuh support jemaah. Wah, ini berat. Ini orang kayak gini mending dipukulin atau mendingan diapain ya. Ini diemin. Sampai belum. Engkau tahu kan, bener kan aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah aku separah ini ya? Aku sependosa ini? Apakah aku sejatuh ini? Sampai satu kota gak mau bicara sama aku. Sampai Rasul gak mau bicara sama aku. Tapi kamu tahu kan? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai begitu jemaah. Jemaah ini ikut perang 20-an kali. Dan gak pernah ngerasain seperti ini. 20-an kali. Ini sosok pernah ditusuk. Pernah dilibas dengan pedang. Punya 17 luka di tubuhnya di perang Uhud. Sampai mengatakan demikian. Ini bukan baper, ini beratnya luar biasa. Kamu tahu kan, kamu yakin kan, sahabatmu ini, sepupumu ini tuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi, kok bukutannya diam. Fasakan, diam. Fa'udtu. Lalu aku ulang lagi pertanyaannya. Abu Qatadah, tolong jawab. Aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Tolong jawab. Fasakat. Tolong jawab. Kau tahu kan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini benar-benar pertanyaan dari orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu nyesel banget buat kesalahan. Lalu ketika dihukum, dropnya minta ampun. Dan takut bahwa ini pertanda dia gak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka beliau butuh support. Bener kan? Tapi Abu Qatadah diam. Fa'udtu fanasyattu faqal. Lalu aku ulang lagi 3 kali. Yang ketiga, wahai Abu Qatadah, aku tolong jawab pertanyaanku. Aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Engkau tahu kan, aku tuh benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Qatadah menjawab, bukan ya, bukan mengatakan aku tahu, tapi Abu Qatadah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Fa fadat aina. Ya Allah. Itu ketika sosok yang paling beliau cintai, yang paling ngerti beliau, hanya mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, itu spontanitas Ka'ab nangis pada saat itu radhiyallahu ta'ala an. Fafadat aynai, saya gak kuasa menahan air mata, sedihnya minta ampun, ya Allah, apakah saya benar-benar sekotor itu, separah itu, sampai sahabat saya gak mau mengatakan, iya saya pokoknya, masa sih engkau kan pasti cinta kepada Allah Rasulnya, tenang aja, enggak. Sahabatnya gak bilang gitu. Sahabatnya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Al-Qadhi jamaah, Allah wa Rasul, kenapa Abu Qatadah mengatakan Allah wa Rasulullah alam? Karena dilarang bicara kepada Ka'ab. Dilarang bicara. Dan ucapan Allah wa Rasulullah alam itu bukan berbicara kepada lawan bicara. Itu menampakkan keyakinan. Bukan bicara dengan Ka'ab. Makanya beliau gak mengatakan, iya saya tahu. Padahal Abu Qatadah tahu ini sahabatnya cinta banget sama Allah dan Rasulnya. Oh, 20 perjuangan. 20 peperangan. Apa kurang cukup? Ini orang mempertaruhkan nyawanya demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalan di safnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah tahu itu dengan jelas, dengan clear, tapi beliau dilarang untuk bicara. Ya Allah, lihat bagaimana komitmen para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu berat. Itu sebenarnya yang sakit bukan hanya Ka'ab, itu Abu Qatadah tuh kan nangis ya, Ma. Cuman enggak dijelaskan aja riwayat ini. Tapi berat loh. Belum tahu sahabatnya butuh dukungan. Lagi goncang begini, lagi galau. Lagi babak belur secara mental. Dan ini penggojlokan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mungkin gak kuasa, kita akan dukung, kita akan langgar perintah Nabi SAW. Mungkin kita seperti itu, tapi Abu Qatadah enggak. Makanya Allah wa Rasulullah a'lam, itu bukan pembicaraan. Itu memperlihatkan keyakinan. Sebagai kata Al-Qadhi rahimahullah, kata para ulama kita. Pada dasarnya beliau yakin, seyakin-yakinnya. Tapi di sisi Ka'ab, kita kembali ke sisi Ka'ab. Orang udah bingung seperti itu, galau seperti itu. Kan susah nangkep hal-hal demikian. Makanya begitu sahabatnya sendiri enggak mengatakan, "Iya, saya yakin, saya tahu. Kamu bukan munafik. Kamu sahabat tulen, kamu ori." Fa fadat aina. Kedua mata saya menangis ya Allah, menangis. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka menangis bukan karena kehilangan harta, mereka menangis bukan karena masalah pekerjaan, mereka menangis bukan karena dipecat, bukan karena gak punya uang, bukan karena sakit secara fisik atau kesehatan. Mereka menangis ketika didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Mereka menangis karena takut iman mereka hilang. Ini kan nangis bukan karena baper, nangis karena takut imannya hilang. Subhanallah. Pernahkah kita menangisi iman kita ketika sedang down? Sebagaimana kita menangisi harta kita ketika sedang down? Pernahkah kita menangisi ketakuan kita ketika turun drastis? Sebagaimana kita menangisi popularitas kita atau harta kita ketika turun drastis? Subhanallah. Radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Sebagian orang menangisi ketika jabatannya hilang, tapi gak pernah nangis ketika imannya hilang. muda, nyalinya gede, mentalnya juara, sudah terbukti 20-an kali berjuang bersama Nabi SAW. Itu nangis, Allahu Akbar. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Maka aku pun berpaling, aku pergi dan aku manjat lagi temboknya dan aku meninggalkan Abu Qatadah. Ya Allah sedih, kami ya Allah nggak ada benar, nggak ada yang mau bicara sama saya. Fabeina ana amshi fi suqil Madinah. Lalu berikutnya, ketika aku berjalan di pasar kota Madinah, beliau lagi jalan di pasar dengan penuh kesendirian. Udah nggak jelas nih. Idza nabati min nabati ahli Syam mimman qadima bit'am yabi'uhu bil Madinah yaqul. Tiba-tiba ada nabati min nabati ahli Syam, tiba-tiba ada petani dari petani-petani di Syam. Jadi petani-petani orang Syam datang ke kota Madinah membawa hasil panen dan pertanian mereka, makanan mereka, untuk mereka jual di kota Madinah. Orang-orang Syam, petani, bawa hasil panen mereka, dijual di kota Madinah. Yaqul, petani itu bertanya, man yadullu ala Ka'b bin Malik. Petani itu bertanya, siapa yang bisa tunjukkan aku ke Ka'ab bin Malik? Dan Ka'ab bin Malik ada di pasar itu. Apa yang terjadi jemaah? Fattafiqan nasun syiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Itu manusia langsung mengarahkan dia kepadaku. Kasih isyarat aja. Gitu. Gitu. Ditunjukin kepada Ka'ab bin Malik. Maka orang ini datang. Apa yang terjadi? Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Ternyata ini orang bawa surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah di antara raja-raja Yaman yang tinggal di Syam. Raja Ghassan. Ada surat ternyata dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiba. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan, aku orang yang bisa baca dan bisa tulis. Jadi aku bisa baca dan bisa tulis. Faqara'tuhu. Maka aku baca surat itu. Bayangkan, di saat-saat semua orang yang mau bicara sama Ka'ab, sampai dia merasa Rasulullah gak memperhatikan beliau, padahal Nabi sayang sama beliau. Di saat Abu Qatadah gak menjawab pertanyaan beliau, aku baca surat itu. Ternyata isinya, amma ba'du, fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Kami dapat berita bahwa sahabatmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua ini, semuanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya, itu telah berlaku dingin terhadapmu. Jadi berita tentang Nabi dan seluruh sahabat di Madinah memboikot dan mendiamkan Ka'ab itu sudah sampai ke Raja Ghassan. Lalu mereka, dia tulis surat. Kami dapat berita bahwa sahabatmu, maksudnya nabimu dan seluruh sahabatmu itu telah bersikap dingin padamu. Walam yaj'alkallahu bidari hawan wala madhi'ah. Dan Allah tidak menciptakan dan mentakdirkanmu untuk tinggal di tempat di mana engkau direndahkan dan ditelantarkan. Oh, Masya Allah. Ini orang-orang kan cuekin kamu kan. Orang-orang kan telantarkan kamu. Kamu tanya gak dijawab, kamu kasih salam dicuekin. Gak ada yang berinteraksi dengan kamu. Allah tidak menciptakan kamu, tidak menjadikan kamu untuk tinggal di tempat yang merendahkan kamu dan menelantarkan kamu. Kamu tuh orang, maksudnya kamu tuh orang hebat, kamu orang besar, kamu pahlawan, kamu juara. Kamu gak pantas ditelantarkan. Kamu gak pantas direndahkan seperti itu. Mereka gak boleh bersikap dingin kepada kamu. Falahak bina nuwasik. Maka bergabunglah kepada kami. Bergabunglah dengan kami. Kami tahu cara memuliakan Anda. Allahu Akbar. Bergabunglah bersama kami. Karena kami tahu bagaimana cara memuliakan Anda. Anda pantas dimuliakan. Anda pejuang. Anda patriot. Anda penyair yang sangat handal. Anda punya potensi besar. Mereka, sahabat-sahabatmu itu telah melantarkan kamu. Gak tahu potensimu. Tidak menghargai jerih payahmu. Membesar-besarkan kesalahan kecilmu. Bergabunglah bersama kami. Karena kami orang yang tahu potensimu dan tahu bagaimana cara memuliakanmu. Allahu Akbar. Ini bukan setetes air lagi di tengah Sahara, jemaah. Di saat sedang terpuruk-puruknya, tiba-tiba datang fasilitas dari pihak seberang. Dan Kaab bukan orang bodoh. Beliau penyair, beliau tahu persis pesan dari setiap kata, setiap kalimat, dan setiap paragraf. Maka beliau katakan, fakultu hina qaratu wahadihi aidon bala. Hadirin, ini bala, kata Kaab. Ini yang dibutuhkan Kaab dari Nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Kalau beliau ditanya dari lubuk hati beliau yang paling dalam, apa yang kau inginkan? Aku ingin diterima. Aku ingin dimaafkan secepat mungkin. Dan saat itu ia belum dapatkan dari Nabi SAW dan para sahabat beliau. Tiba-tiba dari Syam menghembuskan angin surga dalam tanda kutip. Mengajak beliau bergabung. Meninggalkan Rasul SAW. Meninggalkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Meninggalkan rekan perjuangan. Tapi narasinya kuat. Inilah saat yang tepat kalau mau meninggalkan Rasul SAW dan para sahabat. Karena meninggalkan Rasul dan para sahabat pada saat ini, membuat beliau tidak terlalu disalahkan secara pandangan dan opini manusia. Bukan saya yang nyuakin, saya dicuakin. Saya dianggurin, saya ditelantarkan. Bergabunglah bersama kami, kami tahu bagaimana memuliakan orang seperti Anda. Apa respon Kaab bin Malik, jemaah? Ini sebuah ujian yang sangat berat. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana sikap Kaab menghadapi ini? Apakah Kaab goyah? Atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.